Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 24 dan kita akan membaca ayat 14 sampai ayat 16. Kitab Injil pasal 26, Matius 26, 14 sampai 16. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca bergantian. Kitab Injil Matius 26, 14 sampai 16, saya baca 14, saudara baca 15, 16 kita baca sama-sama. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Sama-sama. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudaraku yang kekasih, Yudas, murid Kristus yang biasa juga dipanggil atau disebut Yudas Iskariot. Iskariot sebuah kata yang sangat dekat untuk menunjukkan sebetulnya asal kota dari mana Yudas datang, yaitu Keriot. Keriot terletak salah satunya memang ada dua kota bernama Keriot, tetapi kemungkinan terbesar dia berasal dari Keriot yang terletak di sebelah selatan Hebron, kira-kira berjarak 18 km. Nama Yudas sesuai dalam penyebutan para murid, kalau sudah disebut murid-murid Yesus selalu cenderung ditaruh paling bawah. Lalu Yudas kemudian selalu ada embel-embelnya, dia yang mengkhianati atau dia yang menjual Yesus. Sehingga penempatan nama Yudas dalam berbagai kitab Injil seperti yang bisa kita baca misalnya di Markus 3:19 sangat memberikan identifikasi yang tidak baik. Ya, sama kalau orang bilang kita, oh si anu yang gitu ya. Jadi akibatnya pengkhianat penjual itu menjadi gelar yang menempel pada Yudas di dalam sepanjang kitab Injil. Nah, saudara-saudara, di sisi lain kalau kita selusuri ternyata Yudas adalah salah satu murid yang kemudian menyebut Yesus dengan panggilan tertingginya Rabi atau guru. Dia tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, anak Allah. Paling tidak seperti pengakuan Petrus di Kaisaria Filipi. Atau kemudian Thomas si skeptis atau si peragu itu bahkan menyebut Yesus Tuhanku, Allahku. Yudas tidak. Jadi paling tinggi panggilannya adalah guru. Lalu di dalam bagian-bagian lain maka kita melihat bagaimana dalam jejak rekam Injil itu kita melihat Yudas tidak mempunyai kedekatan dengan Yesus yang cukup berarti. Sehingga kalau muncul dialog antara dia dengan Yesus sama sekali tidak berurusan dengan pemuritan atau kemuritan. Tetapi lebih banyak dia berbicara kalau sudah menyangkut uang begitu ya. Khususnya ketika Maria menuangkan narwastu dan membasahi kaki Yesus, Yudas memberikan komentarnya. Untuk apa? Lebih bagus dikasih pada orang miskin. Nanti kita akan melihat bagaimana kemudian Yudas ini di dalam komentar-komentar itu ternyata tidak sedang berpihak kepada kebenaran, tetapi dia sedang berpikir sesuatu yang lain di dalam agendanya. Yudas adalah manusia dengan sejuta taktik. Yudas adalah manusia yang sangat sulit untuk ditebak, penuh dengan kepalsuan-kepalsuan di dalam dirinya. Maka dalam proses pemuritan itu dengan segera kelihatan sebetulnya kualitasnya. Ini menjadi sebuah keprihatinan yang perlu untuk kita pandang dengan sungguh-sungguh supaya kemudian kita tidak menjadi orang-orang seperti Yudas yang kemudian tenggelam atau berputar di ruang yang sama. Nah, saudara yang kekasih, mari kita mulai mendalami lagi Yudas ini dan apa yang ada pada dia. Yudas digambarkan sebagai salah satu dari 12 murid yang menjadikan Yudas orang yang dekat dengan Kristus dalam aktivitas. Sekalipun tidak dalam kualitas. Sekalipun tidak dalam relasinya. Tetapi dia dekat dalam lingkar itu. Kemana murid pergi, Yesus pergi ke situ, murid-murid ikut. Maka ada salah satu yang bernama Yudas. Yang menjadi menarik bagi kita di dalam kerasulannya ini adalah, dia murid yang tidak yang selalu belajar karena mendengar apa yang dikatakan Yesus, tetapi tidak pernah mewujudkannya dalam kehidupannya. Sebuah kebahayaan lagi sesudah dalam kehidupan kita yang seringkali kita juga seperti Yudas begitu ya. Yudas ikut Yesus, lihat apa yang dikatakan Yesus, belajar dari Yesus tapi mengkhianati Yesus. 3,5 tahun, waktu yang cukup panjang untuk belajar banyak bukan? Melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Tetapi Yudas justru menunjukkan anti klimaks yang sangat mengerikan. Nah, Keprihatinan yang mendalam saudara adalah ketika dia terus-menerus ikut ternyata dia belajar tapi tidak pernah menjadi terpelajar. Saya kira banyak sekali orang kemudian berputar-putar di dalam kegiatan gereja, lama menjadi jemaat. Tetapi kemudian saudara tidak pernah berubah untuk kemudian makin hari makin baik. Lama belajar mendengar Alkitab, belajar PA, belajar ini, belajar itu. Tetapi ternyata knowledge kita tadi bertambah tetapi kita tidak jadi terpelajar dalam rohani tadi. Buat apa engkau belajar kalau tidak jadi terpelajar? Maka sebetulnya kita harus belajar mengevaluasi diri kita dan marah pada diri kita. Buat apa ya? Saya lama dengar ini, dengar itu. Tapi kemudian saya tidak bisa belajar untuk berubah menjadi terpelajar dalam nilai-nilai yang semestinya. Yudas, saudaraku yang kekasih. Ya tidak pernah mewujudkan itu secara utuh padahal panjang perjalanan 3,5 tahun di lingkar dalam. Bersama-sama. Mengikut dan mengayunkan langkah kemana Yesus pergi. Tetapi ya tidak pernah selesai. Saya mulai membayangkan berapa banyak kemudian orang menjadi pendeta, belajar dan terus belajar entah dari pengalamannya. Tetapi juga tidak pernah menjadi terpelajar. Bisa. Singkatnya kita bertemu dan melihat begitu lagi dan begitu, begitu lagi. Maka kalau kita melihat Rasul dalam perubahannya, khususnya Petrus, dengan segera kita bisa melihat lompatan apa yang dilakukannya dalam hidup dan pengabdian pelayanannya. Jejak rekam mereka begitu konkret, saudara yang kekasih. Karena itu semua kita sebenarnya dituntut. Supaya berhati-hati di dalam kemuritan kita, jangan terlalu panjang perjalanan belajar kita. Tanpa pernah menjadi terpelajar dalam sikap hidup dan kualitas kita. Hati-hati. Karena itu akan membuka ruang menjadi seperti Yudas yang terbiasa mendengar kebenaran, tetapi juga saat yang bersamaan biasa melanggarnya. Akhirnya dia imun terhadap kebenaran. Sudah dengar khotbah bolak-balik. Sebetulnya benar banget. Tetapi ternyata dia selalu melanggar. Sudah imun dia, saudara. Ya, dia sudah kebal. Itu menjadi bahaya. Di dalam dunia kerja pun sama. Kita akan menemukan banyak sekali orang kerja muter-muter bertahun-tahun. Di situ, dan di situ lagi. Belajar, bekerja. Tetapi tidak pernah menjadi pekerja yang baik. Ironis, karena kita menginvestasi waktu dengan sia-sia karena membuangnya percuma. 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun ada di situ, tetapi nothing. Buat apa? Yudas hanya terus membangun semangat bagaimana mendapatkan uang yang banyak. Dan itulah yang membunuh dia. Sehingga pemuritan pada Yudas adalah opportunity untuk mengambil kesempatan. Yang kedua, saudara, posisi Yudas apa? Dia adalah bendahara. Dan sebagai bendahara, peluang untuk berbuat salah semakin terbuka rupanya pada dia. Mestinya, ia memahami posisi sebagai bendahara orang yang dipercaya. Mestinya dia melatih dirinya menjadi orang yang dipercaya, bisa diandalkan. Tetapi sayang, Yudas membuat dirinya tidak bisa dipercaya justru. Ironis. Ketika ada posisi kita jadi orang yang bisa dipercaya, jagalah itu. Karena itu menjadi lompatan besar dalam hidupmu. Ketika kau di ada posisi jadi orang dipercaya, perhatikanlah itu. Karena kalau tidak, habislah hidupmu. Ya, saya selalu bertanding untuk hidup saya dipercaya orang. Saya bertanding dengan banyak orang. Saya bertanding di banyak tempat. Bukan cuma di gereja, di berbagai tempat. Maka saya akan bertanding. Paling tidak kalau keluar dari mulut saya belajar untuk melakukan. Walaupun konsekuensinya adalah kerugian. Paling tidak kalau saya berani memulai sesuatu dan saya kerja, saya tidak akan lari menjadi pengecut. Kalau perlu mati, ya mati di situ. Di perjuangan yang ada itu. Saya mau belajar. Ini menjadi sangat penting menjadi orang yang dipercaya. Yudas dijadikan bendahara tetapi itu malah menjadi kesempatan. Dia mencuri, mengambil apa yang bukan haknya. Padahal dia rasul. Bagaimana rasul nyolong uang? Bagaimana rasul tidak bisa dipercaya jadi bendahara? Tapi itulah fakta. Karena itu enggak ada hebatnya Anda menjadi jemaat, tidak ada hebatnya saya jadi pendeta. Tapi kita semua bisa berbuat salah. Tapi janganlah. Kan begitu toh? Supaya kita tidak jatuh ke sana. Ya, entah berapa kali saya sudah nonton The Last Samurai. Tadi malam saya nonton lagi. Ya, sampai agak larut tidur. Tetapi saya selalu berimajiner tiap kali nonton film. Ya, bagaimana prinsip-prinsip samurai itu ditumbuh kembangkan. Mengalir bergerak terus. Bagaimana konsekuensi mereka jaga. Sehingga ada satu kalimat yang kadang-kadang kalau saya pikir luar biasa. Ketika si samurai menyatakan sumpah menjadi penjaga kaisar, menjadi milik kaisar, Maka digambarkan dalam dasmura itu kan munculnya oportunis. Ya. Seorang perdana menteri, seorang menteri yang kemudian mau mengambil keuntungan kan kira-kira begitu. Lalu dia takut kesetiaan samurai. Maka dia membuat berbagai trik, keluarlah undang-undang supaya samurai dihapuskan. Karena bagi dia prinsip samurai itu tidak membuka ruang untuk dia bisa korupsi dan bermain keuntungan. Semua hanya bermuara pada pengabdian. Susraku yang kekasih, menjadi menarik ketika samurai yang terakhir itu selalu mempunyai prinsip. Sampai satu waktu mereka diserbu, lalu ada satu tentara Amerika yang kemudian rupanya membelot menjadi seorang samurai. Ya, jadi seorang tentara ya membelot menjadi seorang samurai yang miris susra. Pada waktu kemudian saya pikir-pikir cerita itu menjadi sangat unik sekali karena kemudian dia menjadi seorang samurai tulen. Kagum kepada prinsip-prinsipnya samurai itu. Nah, satu waktu mereka diserang, dia mau dibunuh. Lalu si yang baratnya bilang begini, apakah kaisar memerintahkan tentaranya untuk membunuhmu? Tidak. Ini bukan kaisar. Pasti Omura si presiden apa si menteri itu gitu ya. Bagaimana kau tahu? Karena kalau kaisar mau, ya tinggal meminta nyawaku dan aku akan memberikannya. Saya pikir-pikir kalimat ini gila ya. Jadi dia tahu siapa yang nyerang ini. Karena ada sebuah prinsip yang tidak mungkin dilanggar samurai. Kalau kaisar bilang, ini pedang, pasti orang itu mati. Dan kaisar terakhir itu hanya sadar apa sesudah mati orang ini si menteri berhasil. Tetapi dalam menit si menteri balik lagi, dia kasih samurai itu pada si menteri. Aku kau buat malu katanya pada kaisar, kalau gitu ambil rasa malumu, ini pedang. Tapi dia tidak membunuh dirinya, dia mundur ke belakang. Dia bukan samurai. Jadi waktu saya lihat ini oportunis satu ini. Hah? Tetapi the leader. Sementara si samurai tidak mempunyai posisi yang anggun, yang terhormat, kursi yang empuk. Tetapi he is the leader. The true leader. So saya belajar lalu saya pikir ini Jepang. Shinto. Dewa. Kaisar pun dianggap titipan dewa. Tapi orang ini punya prinsip yang hebat. Dan yang lebih mengagumkan prinsip itu kan berkembang pada Jepang. Dan Jepang punya konsep dan prinsip bekerja. Dan mereka berhasil membangun negaranya. Dari puing-puing kehancuran. Akibat pemboman Nagasaki, Hiroshima oleh sekutu. Tapi mereka berhasil eksis menjadi naga dunia. Bergerak dengan pasti. Saya hanya mau mengatakan satu hal. Mereka, Jepang, Shinto. Mereka berhasil. Pertanyaannya sederhana saja. Kita Kristen. Apa yang keberhasilan dalam hidup kita? As a personal. Saya selalu berinteraksi gitu. Maka kalau saya nonton, saya pikir. Lalu saya tanam pada diri saya berdialog dengan diri. Mesti gini. Nah itu mesti bertanding. Yudas sayang. Saya mulai membayangkan pada besok saya mesti khotbah Yudas. Waduh Yudas, gak begini nih. Malah dia mulai lihat opportunity sekali ya. Melihat opportunity yang ada, opportunity ambil lagi. Bodoh amat dia mau jadi apa. Jadi berbalik sekali. Tiap kesempatan si samurai itu lain bilang, aku siap. Lalu dia bertanding. Yang hebat lagi, yang baratnya waktu disuruh sekarang, kamu pulanglah. Dia bilang, tidak. Ini pertempuranku juga. Sekarang kau sudah mendapat hidupmu, pergilah. Aku baru memulainya. Waduh, saya pikir-pikir lagi ya, si barat ini ketularan sudah begitu ya. Wah, prinsip samurai yang hebat sekali. Ketika dia bilang, ini kan mau perang, pasti aku akan mati, pergilah. Dia bilang, tidak. Ini adalah kehidupanmu, bukan. Aku justru baru memulainya. Artinya dia sudah belajar juga satu prinsip. Bahwa sebetulnya selama ini hidup saya nothing sebagai tentara, tembak sana, tembak sini, gak ada tujuan. Entah apa, semua atas nama negara. Tetapi hari ini aku berjuang atas keyakinan hati nuraniku. Wah, saya kagum lagi susah. Gila ya, kok orang Kristen gak begitu. Maka orang-orang seperti itu tidak peduli orang lain kerjakan apa. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Kalau Yudas terbalik, tidak peduli murid-murid lain belajar. Dia tahu bagaimana menilep gendengnya. Tebalinya ngawur luar biasa. Sehingga akhirnya balik arah itu betul-betul mengerikan susah. Karena itu ia menjadi sebuah kengerian yang sangat luar biasa. Dan Lukas menggambarkan ketika dia bertemu dengan para imam sebagai Yudas dirasuk iblis. Kemudian dia pergi dan mau menjual Yesus. Kalimat itu bagi saya cukup kental dan pas. Untuk menggambarkan kebejatan seorang Yudas ketika mau menjual Yesus sang guru. Tanpa sedikit pun alasan. Kalau ngeliat kualitas sang guru. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih. Apa yang dilakukan Yudas mengerikan. Ya. Kita selalu sering dengar Yudas pengkhianat bukan? Tetapi pasti kita tidak pernah memperhatikan, memperhitungkan secara detail ada apa gerangan dengan orang ini. Dan betapa rusaknya sebetulnya Yudas. Kita hanya mendengar selalu konklusi, Yudas pengkhianat, Yudas menjual Yesus, Yudas 30 keping perak. Ah, itu terus. Tapi apa semua arti itu kita tidak pernah paham secara penuh. Kita belajar. Oleh karena itulah Yudas menjadi bendahara, orang dipercaya, tetapi dia mengambil keuntungan pribadi untuk kepercayaan yang diberikan padanya. Dan yang ketiga, dalam perjalanan hari Yudas menunjukkan fakta yang menyedihkan. Karena makin lama mengikut Kristus, ternyata Yudas tidak makin baik. Ironis juga ya. Ingat, Maria meminyaki dengan narwastu. Yudas berkata apa? Buat apa lebih baik orang miskin? Heran. Dia tidak bisa respect kepada Maria yang respect kepada gurunya. Yesus saja memuji. How can? Kalau dia mikirin orang miskin sih bagus. Tapi bukan. Uangnya dia mau ambil. Artinya apa? Makin hari Yudas makin gila terhadap uang. Maka waktu uang itu dituangkan narwastu. Waduh, coba itu uang masuk kas bisa tak tilep. Tapi minyak dituang yang enggak bisa ditilep ya. Yang ada juga ntar suruh ngepel lagi sama Tuhan. Heran, benak Yudas sangat mengerikan, saudara. Tetapi demi Tuhan yang hidup. Satu kali kau memulai kesalahan, kegelisahan datang. Kau lawan, kesalahan kedua tiba. Kesalahan kedua tiba, kau coba membenarkan. Kesalahan tiga mengalir. Kesalahan tiga mengalir, kau coba berkata, bukan salahku, 4-5 dan seterusnya akan jadi. Entah kamu malas, entah kemudian kamu tidak maju, entah apa saja. Itu akan menjadi penyakit kita. Dan itu amat sangat membahayakan diri kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu menjadi kengerian-kengerian yang mestinya hati-hati kita sikapi dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang menakutkan itu. Lalu kemudian menjadi orang-orang yang salah. Hati-hati. Ketika Yudas sebagai murid rasul, posisinya sangat terhormat bukan? Karena jadi rasul. Tapi perilakunya amat sangat tidak terhormat. Heran ya. Berbalik radikal, itulah Yudas. Waktu berdiri posisi, wah rasul Yesus, murid Yesus. Waktu lihat pengkhianatannya, gila ini orang satu. Apa-apaan? Sangat menggelisahkan. Sangat menyedihkan, sangat menyakutkan. Dan sekali lagi, itulah Yudas. Yudas mempunyai benturan dengan Yesus? Yes. Benturan apa yang ada antara Yudas dan Yesus? Pertama, di dalam bagian yang kedua ini kita coba melihat lebih dalam lagi case-nya. Yesus pernah memuji tindakan Maria yang meminyaki tadi. Bagus sekali apa yang kau lakukan. Biarkan dia melakukan itu. Karena waktunya akan habis. Tapi Yudas menegur dan berkata, guru mestinya minyak itu dijual, diberikan pada orang miskin. Tapi semua kita tahu, dia tidak sedang memikirkan orang miskin. Yang dia pikirkan dirinya. Kejahatan Yudas makin tajam. Yes, kenapa? Dia bicara orang miskin yang patut dibela, tapi bukan untuk dibelanya, tapi untuk keuntungannya. Dia memakai satu situasi yang betul. Tetapi untuk membenarkan dirinya. Saya mulai membayangkan pendeta yang menyuruh orang memberi persembahan untuk melayani Tuhan, tetapi dia yang tilep uangnya. Dia yang pakai uangnya. Pendeta yang menyuruh orang membawa perpuluhan ke dalam gereja, tetapi untuk kepentingan pribadinya. Mengajar orang ikut Tuhan, tapi dia sendiri memanfaatkannya. Mengerikan sekali. Itulah Yudas. Karena mereka mencuri. Mencuri apa Pak? Ya mencuri uang Tuhan itu. Kita seringkali kan kalau gak ngasih perpuluhan, jangan tidak memberi perpuluhan. Tidak memberi perpuluhan mencuri uang Tuhan. Pendetanya ngomong, diberilah. Tapi pendeta tidak pakai sesuai perintah Tuhan. Apa bukan pendetanya yang pencuri tulen? Karena pakailah perpuluhan itu untuk empat hal. Bait Allah, hamba Allah, para imam. Janda-janda miskin dan orang asing. Diatur dalam kitab Keluaran. Tapi janda miskin pada zaman Yesus sampai Yesus menghardik para ahli Taurat. Kalian ini mengabaikan hak janda miskin. Yang satu ditegakkan, yang lain tidak boleh diabaikan. Ironis ya? Miris. Nah kalau janda miskin Israel saja diabaikan, gimana orang asing? Mana masuk catatan lagi? Jadi mereka mengingatkan kepada para umat ini. Jangan sampai mencuri uang Tuhan dengan lupa memberikan perpuluhan. Tapi dia yang nilep. Persis Yudas. Hei saudara-saudara, itu minyak terlalu mahal. Sayang beri orang miskin. Tapi dia mau nilep sebetulnya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat ironi-ironi seperti ini, maka kita melihat bagaimana orang-orang begitu rusaknya. Sehingga mereka mengatasnamakan kebenaran, membuka berbagai peluang hanya untuk sebetulnya. Bukan mau melayani Tuhannya, bukan mau menyenangkan Tuhan itu. Tapi mau mengambil keuntungan dari situ. Dan jangan kaget, Yudas rasul, apalagi kita, bisul semua ya. Kita bukan rasul. Kita manusia biasa yang jabatannya rendah. Ya. Saya cuma pendeta, bukan rasul. Kalau rasul, dan di depan Yesus pula lagi ya. Langsung Yesus yang jadi gurunya. Itu saja masih babak belur dan jadi pengkhianat. Bagaimana kita? Kita sangat berpotensi. Karena itu hati-hati juga waktu membicarakan Yudas. Jangan sampai kita ahli membicarakan Yudas, padahal kita lagi membicarakan siapa? Diri sendiri. Karena memang orang Kristen biasanya terlatih begitu. Heran ya, dia gini. Kadang-kadang saya ngomong, ini orang ngomong sadar apa enggak ya? Waktu dia ngomong lagi ngomongin dirinya sendiri terus. Tapi gak sadar-sadar. Geblek juga ya. Kok kamu bisa mengamati orang padahal kamu paling perlu diamati. Ya. Maka saya suka sekali Yakobus ketika berkata apa. Seperti orang yang melihat cermin habis itu pergi dia lupa di mukanya kayak apa. Ya. Dia bisa komentar lagi kiri kanan banyak hal. Orang yang lihat yang tahu mukanya kayak apa. Wih ngaco dia nih. Dia gak sadar nih. Ironis saudara. Karena itu sebetulnya kita belajar di sini untuk mau memperhatikan. Jangan sampai kemudian kita terjebak, tenggelam di sana dan kemudian menjadi oportunis. Seperti Yudas ini. Karena itulah kita perlu berhati-hati di dalam kehidupan kita, saudara. Benturan dia dengan Yesus jadi ada perbedaan konsep. Yesus mau Maria melakukan itu, Yudas gak mau. Jadi Yesus sebetulnya menutup peluang Yudas untuk mendapat keuntungan. Tentu saja dia sangat keberatan. Indonesia, kita seringkali banyak tidak suka dengan orang, bukan karena orang itu tidak baik. Karena orang itu gak cocok sama kita, gak seperti yang kita mau. Belajarlah menghormati orang karena dia bermutu, sekalipun kau tidak suka dengan banyak hal dari dia karena tidak cocok dengan kamu. Kamu mungkin melankolik, dia kolerik, tetapi dalam koleriknya dia hidup tanggung jawab dan betul. Hormatilah. Jangan terus kau ributkan, oh dia kolerik begini. Mau sampai mati emang orang mau melankolik semua. Kalau melankolik kayak kau, bubarlah dunia ini. Sebaliknya orang kolerik tidak perlu bilang, kok dia melankolik gini. Mau semua orang kolerik, hancur juga dunia ini. Belajarlah untuk membuat tempat mana yang harus dihormati dan dihargai. Kebenaran adalah kebenaran. Benarkah dia? Benar, sudah. Caranya kayak kamu kurang suka, kayak nomor 5 itu. Tiap orang punya cara unik pada dirinya. Tidak bisa dipopi paste lalu semua bikin sama. Tapi prinsipnya, mentalitasnya, moralitasnya, spiritualitasnya, itu yang penting. Ya. Sehingga itu menjadi sesuatu bagian di mana kita mampu membaca diri kita, sehingga kita berhati-hati di kehidupan kita. Benturan dengan Yesus yang kedua, Kristus pernah mengingatkan bahaya setan yang mengintai Yudas dan pengkhianatannya. Ia pernah mengungkapkan bahwa orang yang makan satu piring dengan aku akan mengangkat tumitnya dan menghantam aku. Ia mengungkapkan bagaimana di last minute ia berbicara kepada Yudas. Perbuatlah apa yang kau mau perbuat. Itu puncaknya susah. Ketika Yudas sudah berpikir, lalu Yudas pergi. Murid-murid pikir, iya Yudas mungkin mau cari roti lagi atau apa tambahan karena dia bendahara kan. Dia pegang duit. Padahal Yudas pergi memang mewujudkan itu. Pertanyaannya kenapa? Waktu sudah ketahuan sama Yesus bukannya dia berhenti lalu malu hati ya. Aduh mati aku. Kayak dia tahu benar semua lu. Setan sudah merasuknya. Ucapan Yesus tak lagi diperhatikannya. Kenapa setan bisa merasuknya? Karena dia sudah memaintain hubungan baik dengan setan. Hati-hati, jangan maintain hubungan baik dengan setan. Dengan kesalahan kecil terus. Jadi begitu. Kalau kita gak terlatih berani bertanggung jawab, sorry saya yang salah. Tanggung jawab saya. Kalau kita kebiasaan melempar, bukan salah saya, salah dia. Seumur hidup kau akan begitu. Dan hargamu tidak akan ada. Tapi waktu belajar, itu salah saya perbaiki. Nah, itu hebat. He's a leader. Bagaimana kita bertanding? Bagaimana kita bertarung? Ya. Saya pikir ini menjadi prinsip yang penting, Saudara. Bagaimana untuk hidup kita jalan dan kita lakukan dalam hari-hari kita. Ya. Saya biar istri saya salah, tidak ada orang boleh marahin istri saya di depan saya. Bahkan ketika mama saya pun bilang, saya stop. Urusan istri saya, urusan saya. Apa salahnya? Kasih tahu saya. Saya yang marah dia. Saya kan dampret istri saya, bisa saya ribut gak karu-karuan. Tapi tidak boleh orang lain marahin istri saya depan saya. Saya gak rela. It's my wife. Tanggung jawab saya. Tidak ada orang boleh menghina dia. Tapi saya tahu dia salah. Ah, di rumah ribut deh kita. Tidak ada orang boleh memperlakukan anak saya seenak perutnya di depan saya. Gak bisa. Kalau dia salah kasih tahu saya. Apa? Tapi jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang saya gak suka. Saya bangun itu. Oh, bapak bela anak, bukan anaknya salah. Oh no, saya bisa tampar anak saya. Saya bisa tegur istri saya. Tapi jangan lakukan itu depan saya terhadap dia. Saya akan membelanya. I am a leader. Top leader di dalam rumah saya. Saya kepala keluarga dan saya harus bertanggung jawab. Saya belajar itu. Saya gak bisa lari dari kenyataan itu. Berjemaat sama, Saudara. Mau lari ke kiri ke kanan pun orang, kita mesti tanggung jawab, jalan terus. Kalau memang harus ada korban, ya kita duluan yang korban. Harus berani. Prinsip itu harus kita tumbuh kembangkan. Tidak mudah, tetapi itu perlu, Saudara. Sayang. Yudas tidak mau itu. Tiap kali bisikan setan didengarkannya, diambilnya keuntungan, keuntungan. Satu perak, dua perak, tiga perak. Jadi kurang banyak. Tapi kapanlah kas Yesus ini bisa banyak? Gak akan pernah banyak. Karena prinsip pelayanan Yesus itu menarik sekali ya. Jadi kalau kita mengurus perbendaharaannya Yesus, ya timnya Yesus itu zero balance terus. Itu dapat berapa, habis berapa, dapat berapa, habis berapa. Depositnya dikit. Lama-lama Yudas sudah mulai ngelihat lagi, ini kok depositnya gak banyak banget. Aliran dananya kok kurang banget ini. Karena begitu masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi. Dia mau ngambil banyak kan susah. Kalau masuk, keluar gak ketahuan. Jadi ngambilnya dikit. Tapi tiap hari terus. Lama-lama dia makin nafsu dengan jumlah yang besar. Ironis ya. Nah itu Yudas. Oleh karena itulah, saudara-saudara yang kekasih, puncaknya Yudas menjual gurunya sendiri. Gila ya. Murid ini menjual gurunya. Iya, siapa guru yang dijual? Yesus. Ah, Yesusnya jahat kali. Siapa yang mau menemukan kesalahan Yesus? Oh, Yesus itu mungkin kejam, bengis sekali pada muridnya, jadi Yudasnya tersinggung, marah. Sebetulnya si Yudas gak mau menjual, cuman dia jengkel memang. Kemudian ada orang ide, udahlah, dia kesel, dia mau balas Yesus. No. Ibrani mencatat, ia sama seperti kita dicobai. Bahkan ketika dicobai pun, ia tidak berbuat dosa. Alkitab mencatat, tidak ada satu ruang pun, tidak ada satu kesalahan pun yang membuat orang boleh untuk kemudian menjahati Yudas. Tetapi apa menjahati Yesus? Mengapa Yudas melakukannya? Tidak ada alasan lain. Ketertarikan pada jumlah yang lebih besar. Oleh karena itulah Saudara, 30 keping perak menjadi sangat menarik. Tetapi juga sangat ironis. Menarik buat Yudas karena angka yang cukup besar buat dia menerima secara pribadi. Tetapi ironis kalau kita membaca apa itu ukuran 30 keping perak. Keluaran 21 ayat 32 ini perlu untuk kita lihat. Keluaran pasal 21 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. Keluaran 21 ayat 32. Satu, ya. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu. Dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Berapa 30 keping perak? Harga seorang budak. Budak yang mati ditanduk lembu. Maka si pemilik lembu itu bayar 30 keping perak kepada si pemilik budak itu. Berapa harga Yesus dijual Yudas? 30 keping perak. Harga apa? Seorang budak. Gila. Bengis, jahat, kurang ajar, kelewatan. Tapi dia sudah dirasuk setan. Bagi dia harga itu layak. Dia tempatkan Yesus sebagai budak, padahal dia pemimpin. Dia tempatkan Yesus sebagai pecundang, padahal dia juru selamat. Ditempatkannya Yesus seperti seorang yang tak berharga, padahal dialah penebus dosa. Jahat sekali. Tapi 30 keping perak telah membuat dia begitu betul-betul dirasuk setan. Dan dia lakukan kengerian dan kekejaman yang luar biasa. Kalau kita memandang dari sudut pedagang, saudara, goblok banget. Apa yang buat dia jual 30 keping perak? Wong Yesus laku kok 30 keping emas. Bisa ngerti maksudnya ya? Ini kalau pedagang bilang, goblok amat kamu. Itu harga tutup mata 1 miliar laku. Goblok lu jual 1 juta. Dimaki-maki orang gitu. Tolol, bodoh, goblok. Entah apa lagi orang bilang. Harga 1M kok dijual 1 juta. Gara-gara situ enggak tahu harga. Berapa sebetulnya pasarannya ini. Iya kan? Yudas, apakah dia tahu harga 30 keping perak? Harga budak, dia tahu. Kenapa dia jual 30 keping perak? Udah, itu cukup bagi saya. Bodoh amat yang lainnya. Tetapi sekaligus tindakannya sebetulnya menggambarkan kengerian dan korban penebusannya itu. Menebus budak yang mati itu 30 keping perak. Dan Yesus harus mati. Dan dibayar 30 keping perak. Tapi bukan sebagai budak. Ya mati sebagai juru selamat. Pada waktu saya pikir, saya baca, saya teliti. Aduh, kok kelewatan amat ya. Tetapi itu terjadi. Sebuah ironi, saudara, begitu rakusnya Yudas akan uang dan rusak sekali moralnya sehingga menjual Kristus dengan begitu murahnya. Kesedihan yang begitu mendalam, saudaraku yang kekasih. 30 keping perak, harga budak untuk guru yang luar biasa, yang seluruh Israel duduk diam dan mendengarnya. 30 keping perak yang bisa dikumpulkan Yesus dalam sekejap. Kalau saja Yesus seperti pendeta masa kini, KKR 5.000 orang datang. Ayo, apa yang ada padamu? Cincin, jam tangan, buka, kumpulkan. Pasti kekumpul semua ya. Wah, langsung KKR Yesus itu mengumpulkan semua jam, semua cincin, semua ini. Waduh, karena banyak juga janda-janda kaya yang mengikut pelayanan Yesus. Banyak juga orang-orang top, orang hebat yang ikut pelayanannya. Wah, semua keluarin barang-barang. Kaya raya. Tapi Yesus tidak melakukannya. Karena itu celakalah kalau kita memikirkannya. Saya pikir-pikir ya, luar biasa. Yudas, miris. Oleh karena itu, kita bisa melihat kemungkinan Yudas sebagai seorang tokoh apa? Pengkhianatan Yudas jadi jalan. Penangkapan Kristus tidak terbantah. Entah bagaimana cara yang akan dilakukan ahli Taurat untuk menangkap Yesus. Tapi yang jelas pengikut Yesus makin hari makin banyak. Yudas membuka peluang yang hebat. Peluang yang besar. Getsemani jadi saksi. Ciuman tangan, pembunuhan yang mengerikan. Saya lebih suka orang kasar sama saya, tapi menjaga saya. Daripada orang hormat sama saya, senyum pada saya, tapi menusuk saya. Saya paling gak bisa ditusuk dari belakang. Saya paling kecewa dan saya seperti piring kaca jatuh. Karena saya tidak terbiasa melakukan itu. Saya rapuh untuk hal-hal seperti itu. Dan saya tidak pernah bisa mengerti kenapa orang bisa begitu. Lebih lagi kalau kemudian kita sudah menjadi Kristen. Sehingga saya bisa menikmati dan kemudian jengkel sekali pada Yudas. Tapi kemudian saya mulai melihat diri saya. Betapa mengerikannya juga. Karena saya juga berpeluang seperti dia. Maka saya harus terus belajar membangun prinsip-prinsip hidup. Tidak mudah. Tetapi harus, saudara. Yudas. Tidak ada yang bisa lagi membantah. Tidak ada yang bisa menutupi apa yang dilakukannya. 30 keping perak. Harga seorang budak. Betul-betul setan sudah merasuk dia. Yang kedua, kemungkinan sebagai tokoh. Karena kecintaan Yudas akan uang telah menjadikan Yudas penjahat dan musuh salib. Ada seorang menggambarkan dengan sangat menarik, saudara. Seorang penafsir pernah mengatakan Yudas itu sangat agape terhadap uang. Ya. Kita mestinya eros terhadap uang. Cinta eros itu tidak ada yang salah. Banyak sekali khotbah tentang eros agape salah. Kita enggak boleh eros misalnya. Cinta kita harus cinta agape. Nanti dulu. Kalau situ nyintain uang agape itu ngawur. Nah, sekarang kadang orang Khotbah kadang-kadang gak bisa ngeliat terminologinya ya. Itu udah kualifikasi cinta. Di dalam Timotius, Paulus pernah berkata, cinta akan uang apa? Akar segala kejahatan. Apa yang dipakai kata cinta di situ? Filia akan uang, akar segala kejahatan. Uang itu mesti eros. Gak boleh filia. Filia itu seperti mengasihi saudara seiman. Saudara apa namanya? Blood itu jadi saudara darah gitu ya. Ikatan darah, bukan saudara kakak adik, itu storge ya. Jadi kita dipersatukan itu ada satu yang mengikat kita itu lebih tinggi lagi. Bukan automatically, kalau kakak adik kan automatically itu kan kakak saya, adik saya. Mau kelahi pun ya tetap aja darahnya sama ya. Kakak adik juga kan gitu. Tapi ini adalah orang yang berbeda di saudara apa dalam darah, dalam ikatan gitu. Ya. Sehingga itu menjadi hubungan yang sangat tinggi. Nah kalau kemudian saudara bisa jadi saudara dengan teman lain, itu diikat, itu hebat sekali. Jangan cintai uang seperti mencintai saudara yang begini nih. Maka Paulus bilang, filia akan uang. Kalau kau cintai uang seperti kau mencintai saudaramu yang seiman, kau gawat. Apa? Yudas? Agape digambarkan. Waduh mak, lebih parah lagi. Seperti Tuhan mencintai manusia, dia tinggalkan surga. Begitulah Yudas mencintai uang dan ditinggalkannya lah surga. Tapi beda ya. Kalau Yesus kan meninggalkan surga datang ke bumi. Yesus meninggalkan surga yang di mana dia bersama Yesus, dia pergi menuju neraka. Kok mau? Cinta banget sama uang. Maka bilang kalau cinta itu buta, ya itulah si Yudas jadi buta sudah. Gelap mata dia, tidak bisa lagi mengukur, tidak bisa lagi menilai. Kecebur dan hancurlah dia. Ngeri ya? Maka kau saya pikir-pikir saudara ya, kok bisa? Kalau gitu kita punya sikap yang salah ya. Saya pikir kita perlu membangun sikap yang salah. Saya mengenal banyak orang, banyak uang, tapi makin pelit. Itu bahaya setengah mati. Jangan dipelihara ya. Kita mesti belajar memberi pada orang. Belajar menolong orang di sekitar kita. Waktu kita, tenaga kita. Tapi jangan belajar bodoh juga. Siapa aja minta dikasih. Ya. Itu juga salah. Kita tidak boleh. Harus hati-hati. Jangan beri mutiara kepada babi. Jadi seninya luar biasa ya. Bagaimana kita care, memperhatikan orang, ambil bagian, lakukan apa yang harus dilakukan. Wow, indah. Nah jadi saudara yang kekasih ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu menjaga bagaimana kecintaan kita terhadap Tuhan lah yang harus kita jaga. Jangan sampai punya kecintaan sampai kita agape terhadap uang. Lebih gawat lagi. Karena Paulus sudah bilang, filia saja pun sudah salah. Apalagi agape terhadap uang itu. Kita akan menjadi penjahat yang sangat mengerikan. Karena itu tidak heran kalau Yudas memuluskan jalan menuju penyaliban. Patut dipertimbangkan pengkhianatan Yudas. Oleh karena itulah saudara menjadi pertanyaan yang sangat serius bagi kita. Kita sekarang menemukan tokoh yang keempat ini. Yudas ini, murid. Salah satu dari 12 rasul itu. Rasul terhormat. Tapi tindakannya kok ya bejat setengah mati. Kok bisa? Kenapa dia lakukan? Dan ingat, kita ada pada ruang yang sama. Kita punya potensi terjebak di sana. Kita punya potensi jatuh dan rusak di sana. Karena itulah dalam hal seperti ini kita mesti melatih diri kita. Karena itulah pentingnya sebuah persekutuan yang utuh pada kita. Karena itu pentingnya keterbukaan pada kita. Membuang motif-motif yang salah. Karena motif yang salah, kalau sudah mengkristal, kita pikir itu kebenaran. Ketidaksukaan kalau ditumpuk, mengkristal, itu jadi kebencian tanpa alasan. Miris ya. Mestinya saudara rasa ada orang cantik, orang puji-puji dia. Gak ada yang muji saudara. Tapi dia juga gak pernah hina saudara loh. Tapi saudara kemudian merasa, kok orang jadi puji-puji dia terus. Lalu saudara mulai jengkel, oh sebetulnya dia jelek, oh sebetulnya. Lama-lama saudara benci setengah mati sama dia. Lah orang ini bingung, kenapa dia benci sama saya ya? Sampai ada satu yang bilang, karena kamu cantik. Loh, emang yang bikin cantik saya kan enggak? Oh Tuhan kasih saya cantik ya, kenapa? Lalu dilihat orang sebelah itu, emang dia jelek? Dia juga gak jelek-jelek amat. Cuma bedanya, yang orang ini sebenarnya bedanya gak jauh. Cuma yang cantik ini udah cantik ramah pula. kawan ini kurang cantik, kurang ajar pula. Ya pantas lah orang gak puji dia. Tapi kemudian dia marah sama yang cantik itu. Ditanamnya dalam batinnya. Rusak kita, saudara. Jangan. Gak bisa itu. Kita akan mendendam. Dan kita akan lakukan itu. Ya, tampaknya Yudas selalu berdialog dengan dirinya. Uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang. Sampai mulai dia pikir, ini aliran kas ini payah ini. Orang ngasih barang, Yesus main iya-iya aja lagi. Orang kasih segini, langsung dikasih lagi. Suruh ngambil dari mulut ikan, katanya dapat apa dari orang lain. Ambil, bayar pajak. Iya apakah gendeng ini? Kapan ini? Masuk kas dulu mengendap, kayak seminggu dua minggu bisa gue tilep kan gitu. Lama-lama dia mulai lihat kok receh melulu. Udah. Begitu ngeliat peluang ada mau menangkap Yesus. 30 keping perak. Wow, ini proyek terbesar Yudas. Sayang. Hasilnya juga jelas ya. Yudas tidak pernah menikmati 30 keping perak. Lembah darah. Dekat sungai Kidron katanya tanah ini. 30 keping perak. Tidak ada artinya. Yudas mati dengan 30 keping perak. Kalau kita pikir-pikir ya ilah akhirnya mati juga gara-gara itu. Ngapain melakukan itu? Betul gak? Semua kita menganggap Yudas itu bodoh apa gak, saudara? Kalau udah ngeliat dia mengkhianat jual 30, lalu ternyatanya dia mati, 30-nya gak bisa nikmati apa-apa. Bodoh apa tidak? Bodoh ya. Pertanyaan berikutnya. Saudara sering gak seperti Yudas? Nah, bodoh juga ya? Ya enggak, maksud saya sih begitu. Nah, asal kita sadar ya sudahlah, ternyata kita mirip juga ya. Sudah tahu risiko bakal begini, bikin juga. Akhirnya benar dimusuhin orang lah, orang gak suka lah. Pasti kan kita tahu risiko itu akan ada. Tapi kita lakukan juga. Please, please. Marilah kita belajar jadi bijak. Minimal sedikit, gak banyak-banyak lah ya. Sedikit. Minimal sedikit. Kalau kamu gak belajar, pasti bodoh. Kalau kamu gak kerjakan kerjaanmu, pasti numpuk. Kalau kamu gak keluar dan bergaul, pasti orang gak sapa kamu. Kalau kamu gak ramah, pasti orang gak suka kamu. Karena itu perhatikan itu. Timbang itu, hitung itu. Dan hiduplah seperti apa yang Tuhan mau. Supaya hidup kita menyenangkan hati dia. Semoga saudara-saudara ini menolong kita untuk belajar pulang dan kita berpikir Tuhan. Seringkali sebetulnya tanpa kusadari perjalananku menjadi mirip dengan Yudas. Terlalu banyak di pikiranku ini sebetulnya apa tentang yang aku mau. Aku mau dihormati, mau ini jadi karena kurang aku gak mau ke gereja lagi. Oh pelayanan aku kurang ini, aku gak mau ke gereja lagi. Bukankah engkau sudah meninggalkan jalan salib itu? Hanya karena kau cinta pada dirimu? Hanya karena urusan uang? Sebaliknya, ketika kita makin gesit melayani, makin gesit mengikut Tuhan, hanya karena dapat uang. Apakah bedanya kita dengan Yudas? Seharusnya kita semakin dekat, semakin bergairah melayani Tuhan, karena kasihnya dalam hidup kita. Semoga kita menemukan kesejatian dalam kejujuran kita. Memahami hakikat kebenaran. Supaya hidup kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tunduk kepala.